Lamun dahar gading mangoleh, yo. Pupu ragi memang enak. Pupu ragi kadang bikin aku cari iron man. Kesayangannya Bang Oleh bikin enggeling. Pupu ragi lagi, ayo goyang pupu ragi. Si aku sulit tahu, goyang goyang pupu ragi. Rasanya seperti anda menjadi iron man. Pupu ragi memang enak. Pupu ragi. By DJ Opus Remix. Pupu ragi memang enak. Pupu ragi kadang bikin aku cari iron man. Kesayangannya Bang Oleh bikin enggeling. Pupu ragi lagi, ayo goyang pupu ragi. Si aku sulit tahu, goyang goyang pupu ragi. Rasanya seperti anda menjadi iron man. Pupu ragi memang enak. Pupu ragi. Mang Oleh.